Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian, serahkan aku yang berjalan dalam kehampaan, teriam, terpana, terbata, semua dalam keraguan aku dan semua yang terluka karena kita. Terima kasih kepada fan kami yang sentiasa menyokong kami.